إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين حفظكم الله تسيح kita merasakan pembahasan ahkamul janais. Terakhir kita sebutakan pengendikanipun Al-Albani rahimahullah lan diharamaken nyolati jalukaken pangapura jalukaken rahmah nggih tiang-tiang kafir lan munafik ingkang nilar. Sampun kita sebutaken sinten sinten kafir lan sebagian sampun kita sebutaken sinten munafik. Kita badhe terasaken sinten tiang munafik. Kados ingkang sampun dipun terangaken bilih an-nifaq. An-nifaq ingkang dipun maksud fi syar'i izharul Islam wa ibtanul kufri, ngedengaken keislaman lan nyimpen kekafiran, nyimpen kejahatan. Niki tiang munafik. Tetos nek wonten tiang sing ngedengaken keislaman lan nyimpen kekafiran, niki berarti tiang munafik. Yang munafik. Allah Subhanahu wa taala ndadosaken tiang-tiang munafikin syarran minal kafirin. Syarran minal kafirin. Niki luwih jahat, luwih gawat tenimbang wong-wong kafir. Luwih ala tenimbang wong-wong kafir. Kata sing dipun ngendikaken dening Allah taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Satemene wong-wong munafik ing dalem kroning geni neraka, intipeng geni neraka. Darkil asfal minan nar. Lan ugi sebagian kita sampun sebutaken bilih nifaq niki wonten kalih. Nifaq i'tiqadi lan nifaq al-amali. Jenis ingkang nomor pindah nifaqul i'tiqadi. Terus nifaq niki wonten kali, nifaq i'tiqadi wonten nifaq amali. I'tiqad niki sing hubungannya pun kalian hati. Keyakinan-keyakinan ya, keyakinan-keyakinan. Dene amali niki amalan zahir. Zahir amal. Nifaq i'tiqadi, nifaq i'tiqadi niki sing disilakan nifaqul akbar. Nifaqul akbar Niki gambarane. Izharul islami bil lisani wa i'tiqadul kufri fil qalbi wal janani. Ngedengaken keislaman kelawan lesane. Lesane napa? Islam. Penampilane lesane zahire Islam. Ning napa? I'tiqadul kufri fil qalbi. Ngiyakini kekufuran ing dalam atine. Ngiyakini kekufuran ing dalam atine. Niki sing disilakan nifakul i'tiqadi. Lan nifakul i'tiqadi niki nifakul akbar. Nifakul akbar. Nggih, tiange niki sahibuhu pelakune niki dudu wong Islam. Alladhi yudhiru sahibul Islam wa yubtinul kufra. Wa hadha naw mukhrij minad dini bil kuliyah. Tiang singgaya niki mentu sekang Islam secara keseluruhan. Lan pelakune kata singa dipun ngendikaken dening Allah Subhanahu wa taala fid darkil asfali minan nar. Allah Subhanahu wa taala nyebutaken teng Al-Qur'an sifat-sifat ahlil nifaq. Sifat-sifat yang wong munafik sing niki wau nggih, sing napa? Sing gede nifaq akbar niki. Nggih, dipun sifati dening Allah taala bisifati syarri kulliha. Kelawan sifat-sifat sing ala sekabiane. Ngadamul iman, kufur, istihza biddin. Nggih, disifati wong ngene iku kufur, disifati wong ngene iku ora duwe iman, disifati wong ngene iku ngeguyu maring agama, ngeguyu maring pelaku-pelaku agama. Condong maring musuh-musuh agama. Tegese niku sing di bela, sing dibantu sinten? Musuh. Jadi atine niku mboten condong maring kaum muslimin nalikane perang nggih ya, antara muslimin kalian tiang-tiang kafir. Niki wong-wong munafik niku mboten condong maring sinten? Kaum muslimin. Senajan teng ngriku nggih. Ya. Bareng kalian kaum muslimin. Ning atine condongen niku maring sinten? A'da'uddin. Nggih, maring musuh-musuh agama. Lan hakikate wong-wong munafik niku nggih merang Islam sekang jero. Gembosi. Napa gembosi? Orang ngompori mana sih? Niki gembosi niku umpamane kaum muslimin niku badhe perang. Ora usah melu, ora mati nang kana lan sapi turu teh misalnya. Niki ngembosi jenenge. Nggih, dadi mata-mata ngendon-ngendoni. Nih. Niki keadaan munafik sing wau akbar ya di kodi. Fainahum yadharuna ad-dukhula fihi li ajlil kaidi lahu wa li ahlihi fil batin. Monggo satemene wong-wong munafik ngedengaken mlebu ing dalam Islam sing tujuane niku tipu daya. Tipu daya. Nipu daya Islam, nipu daya kaum muslimin. Nggih, tujuane men bisa urip bareng-bareng muslimin supaya bisa aman ketiyeh lan bandane. Nggih, wong-wong munafik niki ngedengaken keimanane maring Allah. Ngedengaken ini batinnya mboten. Ngedengaken keimanan maring Allah, iman maring malaikat, iman maring kitab, iman maring rasul, iman maring dina akhir. Wahuwa fil batin mboten. Ning batinnya janjanya apa? Goroi. Nggih, goroi. La yu'minu billah, ora iman maring Allah. Wa anna allaha takallama bikalamin anzalahu ala bashar, ja'alahu rasulan linnas, yahdihim bi'idznih, wa yundhiruhum ba'sah, wa yukhawifuhum iqabah. Allah Subhanahu wa taala ngendika teng Al-Qur'an bikalamin kelawan pengendikan angzalahu ala basyar. Sing Allah wis nurunaken pengendikan kowe mau maring manungsa. Ja'alahu rasulan linnas. Allah ndadekaken rasul. Salah sining rasul maring manungsa. Yahdihim biidznih. Rasul mau aweh petunjuk maring menungsa, aweh peringatan maring menungsa bahayane wong-wong munafik. Bahayane wong munafik. Gawat lah wong-wong munafik niki, wong-wong sing napa? Gawat. Allah Subhanahu wa taala buka tutup-tutupe wong-wong munafik. Allah buka rahasiane wong-wong munafik ing dalam Al-Qur'an. Saya nyebutaken sifat-sifatnya. Nggih, Allah Subhanahu wa taala nyebutaken teng surat Al-Baqarah niku kaadane wong mukmin kaya niki kaya niki kaya niki, kaadane wong kafir kaya niki kaya niki kaya niki, kaadane wong munafik kaya niki kaya niki kaya niki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyebutaken sifate wong mukmin teng surat Al-Baqarah niki 4 ayat, wong kafir 2 ayat, wong munafik 13 ayat. Luwih akeh penyebutane wong-wong munafik. Nah, ngapa kok Allah Subhanahu wa taala nyebutaken teng surat Al-Baqarah wong mukmin disebutaken mung pinten wae? 4 ayat. Wong kafir 2 ayat, wong munafik 13 ayat. Niki sebab gawate wong-wong munafik. Bahayane wong-wong munafik. Fitnahe niki berat banget alal Islam wa ahli. Nggih, kalah perang kaum muslimin. Niki nggih sebab wong munafik. Nggih, wow, gambarane kaum muslimin dewe perang digembosi. Dadi mboten sida mangkat. Bapak nyenduni. Nggih. Kaum muslimin berlomba-lomba sedekah. Niki dicaci maki. Nggih, kaum muslimin nalikane sedekah niki wonten sing gawa setitik, maten bisa setitik. Wonten sing gawa akeh sebab pancen duwe kemampuan akeh. Sing setitik diomong napa? Allah ora butuh setitik. Sing akeh diomong napa? Oke, deleng wong-wong sing pada riya. Niki kondisi keadaan sinten? Wong-wong munafik. Nggih, teng surah Al-Baqarah niku penyebutan wong munafik niku ngantos 13 ayat. 13 ayat. Wong kafir 2 ayat, wong mukmin. Niki wong pinten? Sekawan ayat. Pribun? Tiang riko untuk sing munafik untuk nampak sing niki maksudnya? Gini, aku mungkin kalimat ngaten nggih, kalimat munafik sing biasa diucapaken dening kita wong Indonesia karo munafik sing negeri iki ketinggalan wonten perbedaan. Senajan mungkin kalimat iku wonten unsur benere ing dalam sarjining sifat mungkin. Nggih, wong niku goroh. Dasar munafik. Nah, niku mangke wonten pembahasan munafik cilik. Niki sing dibahas niki wong munafik napa? Munafik gede. Nggih, mulane mangke nifaq asghar niku kados napa mangke nggih? Nggih. Nggih. Nggih, mboten mung medan perang, mboten mung medan perang. Nggih, terus bahayane wong munafik maring kaum muslimin niki bahaya banget. Bahaya banget. Nggih. Sebenarnya li annahum mansubuna ilaih wa ila nusratihi wa muwalatihi wa hum a'da'uhu fil haqiqah. Secara zahir ketone niku nulung muslimin, bela kaum muslimin. Ning hakikate, hakikate niki musuh kaum muslimin. Kan musuh dalam selimut niku kan luwih angel dikuleti. Lagi zahire ketone ning nang buri. Nang buri napa nang napa istilahnya? Teng buri ge istilahnya. Nggih. Nggih wong-wong sing mboten ngerti niku, masyaallah wong niki ketone main temen, semangat temen. Nggih, komo-komo temen. Niku ne. Nggih orang ngerti niki wong tukang rusak. Hadirin hafizakumullah. Dipun sudahkan dening Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah nalikane bahas masalah nifak al-akbar wonten kalimat ingkang ketingale kula perlu waos teng mriki wanara as-sufiyah muslimina yusalluna wa yasumun walakin khatarahum azimun haitsu yufsiduna qaidal muslimin fayubihuna du'a ghairillah alladhi huwa syir minasyirkil akbar. Aku deleng kelompok sufi kula njenengan niku kalimate mualif niki kita ningali kula njenengan ningali wong-wong sufi. Sufi niki kelompok napa niki? Pak Marti. Niku asal usule. Nggih asal usule bahasa sufi niku wong sing nganggo klambi wol. Lah wong-wong niki enggak ada prinsip-prinsip sing khusus sing beda kalian prinsip-prinsip sing leres. Wonten penyimpangan-penyimpangan akidah teng riku. Nah, sufi ketinggalane kan muslimin. Tegasnya apa? Sholat, puasa, haji, gih, lansane-sanese, gendein. Lakin, ananging, gih, bahayane kelompok sufi kue mau, bahayane kelompok sufi, niki gede banget. Bahayane niki gede banget. Lah, nah, kayaknya apa kok diistilahkan bahayani niki kelompok niki? Hai suyuf siduna qaidal muslimin. Nalikane kelompok sufi niki ngerusak akidah kaum muslimin. Ngerusak akidah kaum muslimin. Napa diantara yang dipun rusak kaum muslimin niki akidah? Fayubihuna du'a aghairillah. Wong-wong sufi, kelompok sufi niki ngenakaken donga maring selianya Allah. Ngenakaken donga maring selianya Allah. Ora apa-apa kue teka maring kuburane wali. Gih wali gih wong sing keperek maring Allah. Kue njaluka maring wali. Engkau wali kue bisa nekakaken maring Allah. Niki nyesataken kan. Singkaya niki nyesataken kaum muslimin. Lah ing ndonga maring selain Allah kena sih. Niki diantara akidah sufi. Niki diantara akidah sufi. Ngenakaken ndonga maring selain Allah. Paham nggih? Ngenakaken nggih. Nah niki ampun salah paham nggih, mangke ampun jenengan enggak ada pemahaman wong sing nekani kuburan-kuburan niku kabeh kaya niki ampun salah paham nggih. Niki gambaran wong sing wow ngenakaken donga maring selain Allah. Lah donga maring selain Allah kenging mboten? Mboten kenging. Doa ibadah. Doa wal ibadah. Doa ku ibadah. Sebab donga niki ibadah. Niki kedai namung dumateng Allah Taala mboten kenging dialihaken maring sanese. Lah niki kelompok niki. Kelompok sufi niki ngenakaken donga maring selain Allah. Donga maring selain Allah kena. Niki ngerusak akidah kaum muslimin mboten sing ngene iki. Ngerusak. Salat mboten tiang-tiang sing ngene iki wau. Salat, puasa. Malah puasa Daud barang. Nggih puasa napa sunat-sunat iku dilakoni. Ning prinsipe akidah sufi niki bahaya nih kaum muslimin. Sebab napa? Nggih diantaranya wau ngenakaken donga maring selane Allah. Donga maring selane Allah, jaluk-jaluk maring selane Allah, niki syirik akbar. Syirik syirik gede. Lah niki dikenakaken. Lah tiang sing kaya niki bahaya mboten? Lebih bahaya pundi kalian bahayane tiang kafir? Nek wong kafir is genah, wong Islam ora gelem diajak kan. Nek kelompok niki. Lah niki salat, nggih jamaah, nggih haji, nggih napa, ning satu sisi ngenangkaken donga maring selain Allah. Berarti bahayane bahayane kelompok sing kaya niki, niki luwih bahaya tinimbang sinten? Wong kafir. Nah, wong kafir nah genah keton mungsuh niki keton batir. Nggih jane nggih dudu batir jane. Ning ketone batir ya niku kan. Nah niku niku wau nggambaraken kondisi munafikin kan, keadaan wong munafik niku bahayane niku ngungkuli bahayane wong kafir sebab musuh dalam selimut. Nah, kelompok sufi niki nggih bahaya. Sebab wong sufi niki ya salat ya puasa ya napa kan. Ning ngenakaken donga maring selane Allah. Padahal donga maring selane Allah niki syirik akbar. Wa yaqtiduna annallaha fi kulli makan. Lan sufi sufiyah niki duwe keyakinan satemene Allah nang ndi bayana. Allah fi kulli makan. Gitu tuh semua nonton tiang sing sing gadah prinsip-prinsip Allah nang di nang di bayi anak niki pun kena pengaruh sufi jenenge. Gini niki barang sing Allah fi kulli makan barang orang arah orang gon sih. Orang-orang gon. Nah, ini kan pengaruh-pengaruh sufi ya, ini akidah sufi, akidah sufi. Wa yataqiduna anallaha fi kulli makan. Padahal akidah sing leres Allah fi sama kan. Allah fi sama summa stawa 'alal 'arsy. Ucapan kulon jenengan, tindakan kulon jenengan, niku dipantau dening sinten? Allah. Ning Allah yang tengkundi. Bisama. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Niki akidah sing leres. Dening akidah sufi, Allah fi kulli makan. Allah nang dibayana. Nggak sebagian wali wau orara. Orang gon. Padahal Allah Ta'ala niku onten arah ya teng pundi, teng rika. Nggih. Niki pun sering kula terangaken masalah niki, nggih. Nah, nggih kan menyelisih Al-Qur'an iki akidah sufi niki. Menyelisih akidah Al-Qur'an. Nggih, mboten yakini nek Allah Ta'ala niku ala arsyhi fil Qur'an, fi sama. Nika, ala arsihi. Niki di bantah, nggih. Dibantah dening tiang-tiang sufi. Datus tiang sufi, kelompok sufi niki gawat, rawan, bahaya nih, nggih sinten? Kaum muslimin. Sebab akidah kaum muslimin niki dadi rusak sebab kelompok sufi. Pripun, Muhammad tadi? Enggak tengri kita tambah anak kelompok Jawa. manunggaleng Gusti kawula. Nggih, wonten Sabto Dharma, wonten Dharma Gandul, wonten apa? Nggih. Nggih, artine pinten-pinten kelompok sing niku mbahayani akidahe sinten? Kaum muslimin. Nggih, saya boleh kira. Nina njaluk didongakaken niku klebet teng suku. Nduk njaluk didongakaken maring sinten? Teng sing teng kuburan puniku. Njaluk didongakaken maring wong sing wis dikubur. Napa wong sing wis dikubur bisa ndongakna jenengan? Lah niku wonten mangkane. Lah nggih mboten. Lah niku termasuk akidah sufi. Dadi sing sing wong sing wis nang kuburan niku diyakini bisa ndongakna jenengan. Jenengan njaluk maring sing nang kuburan supaya ndongakna jenengan. Nggih jenenge jenengan ndonga maring kuburan niku. Kene ku njaluk gitu. Niku klebu sufi. Ya nggih klebu. Lah mangkane ujar wong pinter. Nggih mulane wae. Lah wonge wong pinter ya salat ya kiai ya umpama ngoten niku nggih. Nggih murid ya. Nggih murid akeh ning ajarane ngena-kena njaluk maring. Niku klub musuh. Nggih, niku bahaya. Nggih, kuwi dewek ning mbetan wong. Nggih, ampun, ampun, ampun nggih. Ngaten. Nggih leres. Niku bahaya nggih akidah sinten? Kaum muslim. Niku ngerusak akidah kaum muslimin. Napa niku ing dalam masalah tauhid rububiyah, nek rububiyah mungkin akeh mboten nggih uluhiyah utawi asma sifat. Nggih, ngerusak akidah tauhid uluhiyah lan asma sifat. Bahkan mungkin ngantos tingkatan rububiyah. Diyakini sahibul qabri niki bisa ngatur sih. Ini kan rububiyah niki. Nggih, sing nang kuburan senajan dheweke wis nang kuburan. Ning bisa niki, bisa niki, bisa nolak madarat, bisa nekakaken manfaat. Nggih. Niku sing disel niku sing diselaken istidraj. Nggih, wong niku nglakoni kesalahan, penyimpangan sukses. Nggih, wong merdukun sukses. Nggih, wong nekani kuburane wali umpamane njaluk-njaluk maring para wali, nggih sebab dheweke niki gade niki nggih problem masalah niki njaluk ilang niku keruwetane, niku dilulu. Nggih sukses niku dudu bukti nek niku leres. Nyong menjen dewas ning niku. Njaluk kondongakaken ngaten niku. Oh, pripun pripun? Njaluk kondongakaken. Jenengan njaluk. Maring wong, maring kuburan niku nggih. Njaluk kondongakaken nek wis salah iku njaluk didongakaken. Lah nggih jenengan njaluk tiang niku njaluk maring wong sing wis dikubur. Jaluk maring wong sing wis dikubur supaya wong sing wis dikubur kuwe mau bisa ndongakaken. Ndongakaken awak dhewek. Lah nggih. Lah nggih padha bae njaluk maring kuburan. Pripun? Mbok nyung liwat datan. Lah kuwi kerumunan. Lah nggih kan berarti njaluk maring kuburan. Padha mawon niku. Nggih sami, mesine ud'uni astajib aku. Kuwi kabeh padha njaluk maring ingsun Allah. Ngaten kan? Ingsun bakal aweh pengkabulan. Ning kana sing kon anu sing kon jadi karing kana iki. Nek kon nakakna menaku iki lha. Nggih. Niku jalan-jalan pikirane. Jalan pikirane wong-wong wong niku dhewek wong biasa. Nggih. Dhewek wong sing akeh dosane. Nggih. Nggih. Lah kae wong sing pinter keprek maring Allah Taala. Nah ning wis mati ora bisa ndonga. Jaluk didongakaken. Nggih, seumpamane wong sing wis mati ngene krungu dongane napa? Walau sami'u umane krungu, kuwi ora bisa ngabulaken. Dadi ora bisa ndonga. Malah wong sing wis mati ndak butuh didongakaken, kenapa malah jaluk didongakaken? Lah kok malah jaluke maring wong sing mati sih kepripun? Nggih, wong sing mati niku butuh dongane wong sing urip. Lah kan kualik-kualik niku jenenge. Lah kok malah dijaluki sih kepripun? Nggih, wong mati niku butuh dongane sing urip. Tegese wong sing urip donga supaya niki tiyang angsal rahmat, angsal maghfirah, ampunan. Kan ngeten kan? Niki butuh niku. Apa njaluk didongakna? Lah kok malah njaluk didongakna maring wong sing wis mati? Lah ngene kok. Malah dikongkon. Mati dikongkon. Lah wis mati dikongkon. Lah niki sing kaya niki wau akidah sufi jenenge. Akidah sufi. Dados kelompok sufi, kelompok sufi niki bahaya banget nggih kaum muslimin. Sing gigit niki cembung priwat, Dok. Nggih. Saya merusak akidah kaum muslimin. Merusak akidah sinten? Kaum muslimin. Nggih leres wong niki nyebar teng Indonesia. Teng pundi-pundi nggih, bahkan nek ningali sejarah sejarah mlebune Islam teng Indonesia niki digawa dening kelompok sufi. Mulane pengaruh sufi niki kuat masyarakat muslimin Indonesia. Nggih, seniki pun enggak ada gambaran nggih, munafik. Munafik niku kados napa nggih? Niki dereng rampung pembahasan. Nggih, dereng rampung pembahasan masalah nifak niki, nifakul akbar niki, nifak iktikad niki. Nggih, sonten tambahan penjelasan. Nggih, ananging sederenge kalau badhe maringi pengumuman niki nggih, tengah-tengah. Pengumuman nggih. Sederenge kula mlebet pembahasan salah sengipun niki wonten sedikit pengumuman. Insyaallah dinten setu nggih. Setu ngenjang nggih. Niku wonten pengaosan teng pondok. Teng pondok dinten setu sekitar jam setengah sedoso lah mulai ngantos zuhur, mangke diterusaken ba'da zuhur. Ya wonten sing ngusulaken teng masjid niki ning insyaallah dereng niki lah nggih. Ya alhamdulillah nggih pun wonten sinyal-sinyal lah nggih. Ananging sebab napa niku teknis lan sapi turute panitia dereng siap. Kita terus tesis teng pondok insyaallah. Pengawasan dinten setu ingkang ngisi Ustaz Afifuddin saking Gresik. Lah mangke dalune insyaallah perizinan sampun clear teng Masjid Kauman Kebumen ba'da Isya. Malam Ahad teng Masjid Kauman Kebumen. Nek mboten salah temane niku masalah sing teng pondok istiqomah, sing teng Kebumen yang mboten salah napa kewajiban rakyat maring pemerintah napa kula mboten krungu selentingane ngaten nggih. Nggih seputar masalah niku mungkin nggih. Ola alam. Nggih niki panitia sing gawe judul sih kula dereng sempat klarifikasi nggih. Nggih. Dereng nggih. Nggih leres nggih. Mangke insya Allah diupayakan nyuwune Pak Rahmat nggih sebulan-bulan manih lah nggih. Kita berusaha. Mungkin sing bahasa Indonesia nggih, pengantare bahasa Indonesia. Nggih. Nggih niki pengumuman nggih, pengumuman pengaosan Sabtu setengah sedoso ngantos zuhur, mangke insya Allah biasanya diterusaken ba'da zuhur teng pondok. Malam Ahad ba'da Isya teng Masjid Agung Kauman Kebumen. Nggih. Ahad de nek jenengan kersa teng Banyumas. Nggih. Nggih, kita laksanakan. Wa hadzal nifaq sittatu anwa. Dipun sebutaken dening Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, nifaqul i'tiqadi niki sittatu anwa. Ana 6 warna. Anten 6 warna. Nggih. Ingat nomor pindah? Ditulis niki Pak Marti. Nggih. Takdzibur rasul. Takdzibu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam, goroih Rasulullah. Tegese napa sing dingendikake, napa sing diberantakake dening Rasulullah. Niki wong munafik ora percaya blas. Goroih, goroih. Paham nggih? Goroih Rasul. Nggih Rasulullah merita kenapa, merintah kenapa, niki ora percaya blas. Nek jenengan percaya kan? Percaya senajan mungkin uli nglakoni urung sempurna ning kan percaya dene munafik i'tiqad niku mboten percaya maring Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten percaya nek niku Nabi nggih mboten percaya ora percaya maring ajarane ora percaya maring perintah-perintahe ora percaya maring larangan-larangane goroi Rasul paham nggih. Lah wong sing ngene iki umpamane dohire Islam niki dudu wong Islam. Senajan dohire napa? Lho niku kan salat. Jumuan. Nggih puasa nggih napa? Nggih niku dohir. Lah niki dudu wong Islam. Nggih wae pun teng ajeng pun diterangaken wong munafik niku wong sing ngendhengaken keislaman, wong sing nyimpen apa? Niku ngibadah niku mung sekedar nggo tutup, nggo tutup. Masyarakatan. Tapi niku berarti yang munafik kan yang sing cerdas pinter. Kalau saya kebelokna. Fakta. Betul kemampuan. Enggak. Dia pinter goroh. Yang munafik niku pinter goroh leres. Pinter goroh. Enggak. Pinter nggih leres, pinter. Pinter tanda petik. Nek wong sing pinter temenan kan mboten kaya niku kan. Nggih. Pinter ning bodoh lah. Ingkang nomor kalih, takdzibu ba'di ma ja'a bihi rasul. Goroi sebagian apa sing digawa dening Rasul. Goroih apa sing digawa dening Rasul. Tegese ajaran Rasul itu digoroih. Mboten percaya dheweke. Ingkang nomor 3, bughdur Rasul. Sengit maring Rasulullah. Sengit. Senajan lambene niku nggih. Napa nika teng surah munafikin? Nashhadu innaka la rasuluh. Lambene niku ngomongake nasyhadu innaka la rasuluh. Kita nyekseni nek jenengan Muhammad rasul Allah. Terusen apa? Nasyhadu innaka la rasul. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Allah nyekseni satemene wong-wong munafik niku goroh. Niki pengendikane sinten? Allah sing ngerti atine sinten? Wong munafik lesane nashhadu innaka la rasuluh. Luar biasa kan? Niki bughdur rasul. Jadi maring rasul niku sengit. Sengit maring Rasulullah. Bughdu ba'da ma ja'a bihi rasul. Nek wae ngoroe seniki sengit nggih. Sengit maring sebagian apa sing digawa dening rasul. Hati-hati ini, sengit maring sebagian apa sing digawa dening Rasul. Paham? Lagi wong Islam, kulun jenengan muslimin, niki kudune maring apa sing digawa dening Rasul. Kabeh seneng. Aja nganti sengit maring salah jeneng perkara sing digawa dening sinten? Rasul. Lah nek ana wong kok sengit maring apa sing digawa dening Rasul, sebagian tok niki nggih. Apa maning kabeh? Niki mun nifaq. Nifaqul akbar. Termasuk sengit mencenggot, sengit mencelan. Nggih. Sengit maring apa sing digawa dening Rasul? Ngene apa sing digawa dening Rasul? Dilengkap sunahe. Nah soal kulon jenengan jenggoten risih umama terus nganggo celana sing nang duren rontok diomong wong isin kalau roni dianggap mesti Lah niku masalah sanes malih ning ora sengit kan maring ajaran sunnah. Nggih, intine niku mboten kenging sengit maring ajaran apa? Nabi. Dene kula njenengan durung bisa nglakoni, niku pancen biasa. Durung bisa nglakoni urung. Nggih. Ning kan mboten sengit kan? Ajaran orang lakoni ning aja sengit. Nggih. Senajan urung lakoni ning ora sengit. Sengit. Nggih. Oke, kita lanjutkan. Seneng nek agama Islam niku terpuruk. Kenapa terpuruk niku? Nek Islam niku rendah, jatuh, hina, mboten duweni kehormatan, mboten duweni kemuliaan, mboten duweni wibawa, mboten duweni izzah. Niki seneng. Seneng. Ngene wong Islam niku kalah perang, seneng. Kasoran kalau jasor, asor aku niku nasional. Nah, gue nek kaum muslimin kasoran. Islam niki asor, niki seneng. Gue kosok balik nih berarti. Nek Islam niki jaya, menang, mulia, niki sengit, sengit. Gue insya Allah jenengan mau tonton blas kan niki kan? Hah? Nah, nek nonton salah jeneng sing 6 gitu bang berarti? Sing nemu niki. Wah, niki nifak akbar niki. Nang maring ajaran Nabi sengit. Wong Islam maring ajaran Nabi kok sengit? Sing kudune napa? Seneng. Bahaya kan? Lah nggih sami aring larangane sengit. Aring perintahnya tau rasa sengit. Ning maring larangane Nabi sengit. Lah cel contohnya apa? Nggih. Maring larangane Nabi sengit. Dene umpamane maring larangane Nabi urung bisa ninggalaken. Ah niku beda. Jane ya ki ora bener aku ya ora bener ki nglakoni iki ya. Niku beda kan? Nggih, wa hadha nifaq sittatu anwa. Nifaq akbar ki mau, nifaq i'tiqadi ki mau, nem werna. Nggih. Nem werna. Nggih, insyaallah njenengan kula njenengan mboten nonton kan iki? Nggih, mudah-mudahan. Lah mangke wonten malih nifaqul amali. Nah, ini fakul amali niki mboten ngantos ndadekaken tiyang niku metu sekang agama. Ning ngenjang malih niki. Pun 6 kan? Oh, sing lah niku sing wong sing nomor 6 sengit nek Islam niku menang. Nomor 5 ne seneng nek Islam niku napa? Terpuruk. Bahkan sebaliknya niki wae kan. Nggih. Poin sing 5-6 sing nomor 5 ne niku nek Islam niku rendah, jatuh, hina niki seneng. Nek Islam menang sengit. Niki sing nomor 6 me. Pun? Allah taala. Sallallahu alaihi wasallam.